الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya ucapkan rasa terima kasih saya kepada para ikhwan, saudara-saudara kami yang telah mengatur jalannya acara ini, dari para syabab, para pemuda yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan mereka dan meneguhkan langkah mereka semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbarokah ini adalah untuk membahas tentang beberapa poin penting yang terdapat dalam kitab yang saya tulis sendiri dengan judul Meluruskan Sejarah Wahhabi. Buku yang telah dicetak oleh Pustaka Al-Furqan dan diberi kata pengantar oleh Ustadzuna Al-Karim Aunur Rafiq bin Ghufran Hafizahullah Ta'ala ini merupakan suatu jawaban dari sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang anti-Wahhabi dalam sebuah tulisan mereka yang berjudul Membongkar Kedok Wahhabi, Satu dari Dua Tanduk Setan, yang dibuat dalam salah satu majalah mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan tentang Wahhabi akhir-akhir ini merupakan suatu pembahasan yang sangat penting untuk dibahas. Apa sebabnya? Karena gelar Wahhabi pada akhir-akhir ini dijadikan oleh sebagian kalangan, bahkan banyak kalangan, sebagai sebuah senjata untuk menolak kebenaran. Dijadikan sebagai alat untuk melarikan manusia dari para da'i-da'i yang menyeru kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melarikan manusia dari buku-buku yang mengajarkan kepada mereka dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan. Oleh karenanya, mungkin sering kita dengar doktrin-doktrin yang menyesatkan. Mereka mengatakan, hati-hati, waspada, bapak-bapak, ibu-ibu, waspada kalian dari aliran Wahhabi. Apa aliran Wahhabi itu? Yaitu aliran yang sangat keras, tidak cinta kepada Nabi, suka mengkafirkan kaum muslimin, melarang tawassul, melarang ziarah kubur, ya, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah dan sebagainya. Ya, waspada dari pengajian-pengajian Wahhabi. Gimana cirinya? Cirinya gampang. Kalau yang laki-laki yang jelas berjenggot, kemudian celananya cingkrang di atas mata kaki. Kalau yang perempuan lebih gampang lagi. Ya, berbaju pakaian yang menutup aurat, atau sebagian mereka juga memakai cadar. Waspadalah kalian dari buku-buku Wahhabi yang biasanya ciri-cirinya adalah membahas tentang syirik, bid'ah, sunnah dan sebagainya. Ini sesat, itu tidak sesat dan sebagainya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin sebagian doktrin dan sebagian suara sumbang yang disebarkan oleh sebagian kalangan untuk mencemarkan dakwah yang benar. Ya, begitu banyak para penulis saat ini yang menghantam dakwah Wahhabi. Begitu banyak tulisan-tulisan para penceramah yang menyudutkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tetapi sayangnya, begitu sedikit, alangkah sedikitnya orang-orang yang mau membela dakwah yang benar, meluruskan sejarah yang benar dari segala kebengkokan. Takatsaratu dhiba'u ala hirasin fama yadri hirasun ala fama yadri hirasun ma yasidu. Begitu banyak kijang di hadapan Hiras sehingga dia kebingungan mana yang harus diburu terlebih dahulu. Tapi yakinlah wahai ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa adanya para penghujat dakwah yang benar, adanya para penyesat umat memiliki satu hikmah yang sangat besar. Perhatikan bersama saya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang membawa cerita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Allah berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, la tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairul lakum." Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa kabar bohong tersebut adalah dari diri kalian sendiri. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan anggap hal itu adalah jelek bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Bahkan anggaplah itu hal yang baik bagi kalian. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, termasuk sunnatullah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kebenaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan para penentang kebenaran, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan kebatilan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kebenaran, melenyapkan kebatilan, karena kebatilan pasti akan hancur binasa. Oleh karenanya, hendaknya kita semuanya ingat dan tidak merasa lupa bahwa adanya para penentang dakwah tersebut, adanya orang-orang yang menyebarkan isu-isu dusta tersebut, hendaknya kita ingat bahwa justru isu-isu tersebut malah mempunyai andil yang sangat besar di dalam menyebarkan dakwah ini. Seorang penyair pernah mengatakan, "Wa idza arada Allahu nasra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi. Laula isti'arun nari fi majawarat ma kana yu'rafu tibu arfil udi." Seandainya bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menampakkan suatu keutamaan yang rahasia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan lidah orang-orang yang dengki untuk menyebarkannya. Seandainya bukan karena nyala api yang merayap, maka tidak akan diketahui wanginya bau kayu wangi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kami sebutkan tadi, bahwasanya kita pada kesempatan ini akan mempelajari poin-poin penting di dalam kitab ini. Oleh karenanya, barang siapa yang memiliki membawa kitab, kami akan mengisyaratkan kepada halamannya. Yang pertama adalah beberapa faktor pendorong tulisan ini. Buku ini bermula dari 3 tahun yang lalu, di mana ada salah seorang ustaz yang berkunjung ke tempat kami waktu itu di Unaizah Qasim Mahat Syekh Nusaimin rahimahullahu ta'ala. Ada seorang ustaz yang membawa sebuah majalah yang berisikan artikel ini, yaitu membongkar kedok Wahabi, satu dari 2 tanduk setan. Kemudian dia meminta kepada saya untuk memberikan jawaban atau bantahan. Semula saya menganggapnya cuek dan menganggapnya seperti angin lalu begitu saja, karena isu-isu tersebut sudah kita dengar sejak lama. Saya pun ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf perintahkanlah kepada perbuatan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Seorang penyair juga mengatakan, "Awa kullama tannad dubabu zajartuhu, innad dubaba idan alayya karimu." Apakah setiap lalat yang berisik harus aku usir? Kalau begitu, lalat sangatlah berharga bagiku. Tetapi karena beberapa dorongan dan beberapa desakan sebagian ikhwan dan para asatid dan beberapa faktor pendorong yang akan saya sebutkan, hal itu membuat saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menulis jawaban tersebut. Hal-hal yang mendorong tersebut di antara lain adalah, satu, membela akidatus salaf. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita tegaskan di sini bahwa pembelaan kita terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala atau kepada para ulama lainnya, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau kepada para ulama-ulama sunnah pada zaman sekarang seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani atau Syekh Abdul Aziz bin Baz atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya, perlu kita tegaskan bahwa pembelaan kita terhadap mereka bukanlah karena kita fanatik kepada mereka atau karena kita mengkultuskan mereka. Tidak, sama sekali tidak. Karena kita tahu bahwasanya mereka adalah manusia yang bisa salah, bisa benar. Dan kita juga tahu bahwa dalil hanyalah Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kesepakatan para ulama, bukan individu orang. Tetapi pembelaan kita terhadap mereka bukanlah pembelaan terhadap pribadi-pribadi mereka, tetapi pembelaan kita terhadap mereka adalah membela dakwah yang mereka sebarkan dan ilmu yang mereka tebarkan. Oleh karenanya, apabila kita memperhatikan kritikan orang-orang yang mengkritik para ulama sunnah tersebut, akan kita dapati bahwa kritikan-kritikan mereka biasanya berputar pada persoalan tauhid, persoalan sunnah dan sebagainya. Hal yang menunjukkan kepada kita bahwa tujuan celaan mereka, hujatan mereka kepada para ulama bukanlah kepada pribadi-pribadi mereka, tetapi kepada dakwah mereka, ilmu yang mereka sebarkan dan dakwah yang mereka tebarkan. Ini perlu kita tegaskan di sini. Sekali lagi, bahwa pembelaan kita kepada para ulama semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala atau para ulama-ulama sunnah lainnya, pembelaan kita bukan berarti kita taklid kepada mereka atau kita mengkultuskan mereka. Tetapi pembelaan kita kepada mereka karena membela dakwah dan ilmu yang mereka sebarkan. Yang kedua adalah untuk merealisasikan kewajiban membantah ahlul bid'ah. Sesungguhnya membela agama dan membantah para ahlul bid'ah dengan hujah-hujah yang kuat merupakan amalan yang sangat utama, bahkan termasuk jihad fi sabilillah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ar-radu ala ahlil bid'ah mujahidun. Orang yang membantah ahlul bid'ah adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka lebih mengutamakan membantah ahlul bid'ah daripada mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Karena amalan-amalan yang sunnah manfaatnya hanya pada pribadi seseorang, sedangkan membantah ahlul bid'ah manfaatnya bagi umat, dan ini lebih utama. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, seorang berkata kepadanya, yaitu Muhammad bin Bundar, "Wahai Imam, terasa berat oleh saya untuk mengatakan si fulan adalah pendusta. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahilu as-sahiha minas sakim. Kalau kamu diam, saya juga diam. Semua kita diam. Lantas kapan orang yang jahil akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Tetapi ingat ya ikhwani, bahwasanya yang membantah ahlul bid'ah harus didasari dengan ilmu. Oleh karenanya perhatikan nasihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal tatkala Rasulullah akan mengutusnya ke Yaman. Innaka satati qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Dan kita tahu bahwasanya ahlul kitab mereka memiliki kitab sehingga mereka memiliki ilmu. Maka Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal agar mempersiapkan diri argumen hujah-hujah yang kuat untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Dan dipilih sahabat Mu'adz bin Jabal karena beliau adalah seorang sahabat yang memiliki ilmu. Bukan orang-orang yang baru masuk Islam. Orang Arab Badui baru masuk Islam langsung diutus untuk dakwah, tidak. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya membantah ahlul bid'ah, membantah syubhat harus memiliki ilmu. Perhatikan pula nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kepada muridnya Ibnul Qayyim. Kata beliau, "La taj'al qalbaka kasafinjah." Janganlah kali engkau menjadikan hatimu seperti busa. Kita tahu busa dia menyerap air. Setiap ada air yang masuk dia serap. Jangan jadikan hati kita seperti busa. Setiap ada syubhat langsung masuk. Walakin ij'al qalbaka kazzujajah. Tetapi jadikanlah hatimu seperti kaca. Kaca dia akan melihat air kemudian menangkis. Tidak masuk. Demikian jadikan hati kita seperti kaca. Kita melihat syubhat dan kita menangkisnya, tidak masuk. Baik, yang ketiga, alasan yang ketiga adalah untuk membela kehormatan ulama. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk membela kehormatan ulama. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Dan termasuk orang-orang yang beriman adalah para ulama. Oleh karenanya ya ikhwan, kewajiban bagi kita semuanya untuk membela kehormatan ulama dan menjernihkan kehormatan mereka dari isu-isu tuduhan-tuduhan yang bohong. Menakjubkanku perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Farqu Bainan Nasihati wat Ta'yir. Beliau mengatakan, barang siapa yang diketahui bahwa kritikannya terhadap ulama bertujuan untuk menjelekkan, mencela dan menampakkan aib seorang ulama, maka dia harus mendapatkan teguran agar dia dan orang-orang sepertinya merasa jera dari perbuatan haram ini. Baik, yang keempat, rujukan yang laris manis. Penulis artikel tersebut, dia banyak, sebagaimana dia terus terang dalam pembukaannya, dia banyak menukil dari seorang yang bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dan buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan sekarang ini banyak sekali menjadi rujukan untuk menghantam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan pada zaman akhir-akhir ini menjadi rujukan utama dalam menghantam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bukan penulis artikel itu saja, hampir semua penulis yang menghantam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rata-rata mereka mengambil rujukan dari buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Baru-baru ini terbit sebuah buku membongkar kebohongan buku MAN dan Kiai NU menggugat solawat dan zikir syirik. Di antara referensinya, dan sangat menakjubkan, buku ini ajaib sekali. Dia menyebutkan kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang dia sebutkan, Ahmad Zaini Dahlan, Ad-Durar Ussaniyah fi Raddi alal Wahhabiyah. Ini kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nanti dia punya rujukan kitab-kitab Wahhabi. Referensi kitab-kitab Wahhabi di antaranya adalah buku-buku Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan sebagainya. Padahal Ibnu Taimiyah tidak kenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagaimana akan kita sebutkan. Baik. Yang keempat, agar masyarakat mengetahui hakikat dan kenyataan. Suatu perkara yang sangat dimaklumi dan perkara yang sangat populer di kalangan masyarakat kita, bahwa mereka sangat alergi dengan apa yang namanya Wahhabi. Kenapa? Karena Wahhabi sudah digambarkan dengan gambaran yang begitu sangat seram. Bagaimana tidak seram? Dikatakan bahwasanya aliran ini adalah aliran yang baru. Ya, madhab kelima dari empat madhab. Tidak suka kepada Nabi, mencela Nabi, tidak suka solawat, melarang ziarah, mengkafirkan kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Setiap orang yang dengar kata-kata tersebut, siapa yang kemudian tidak seram dan lari? Ya? Oleh karenanya ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, dengan kita menulis buku seperti ini, atau dengan mengadakan ceramah seperti ini, semoga hal ini adalah membantu kepada kita untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa isu-isu yang beredar selama ini hanyalah sekedar isu. Dan memang betapa banyak isu-isu yang beredar di masyarakat tetapi tidak ada kenyataannya. Karena tidak memiliki atau tidak didasari di atas bukti-bukti yang kuat. Ya, oleh karenanya saya menghimbau kepada semuanya, marilah kita mengkaji permasalahan ini, karena masalah ini sangat penting sekali. Seperti saya katakan di muka, bahwa gelar Wahhabi sekarang ini dijadikan alat untuk menolak kebenaran, untuk menolak dakwah tauhid, untuk melarikan manusia dari ilmu tauhid, ilmu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jelaskan kepada masyarakat hakikat yang sebenarnya dan menjelaskan kepada mereka bahwa tuduhan-tuduhan yang beredar selama ini hanyalah sekedar tuduhan belaka. Yang kelima adalah untuk menyumbangkan ilmu dalam kehidupan ini. Tidak ragu lagi bahwasanya dakwah ila wahi jalla wa ala merupakan amalan ibadah yang sangat utama dan mulia. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk memiliki cita-cita di dalam berdakwah ila wahi jalla wa ala. Menakjubkan keucapan al-imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, munaya minad dunya ulumun abuthuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri du'aun ilal kitabi was sunanillati tanasa rijalun dikroha bil mahadiri. Cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan ilmu ke pelosok desa dan kota, untuk mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sekarang banyak dilalaikan manusia. Itu pada zamannya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Baik. Kemudian, sebelum kita kepada poin berikutnya, kita kritik terlebih dahulu judul artikel tersebut. Yang dalam buku saya beri judul tulisannya menyeramkan. Apa judul tulisannya? Membongkar kedok Wahhabi, satu dari dua tanduk setan. Siapa dua tanduk setan ini? Dia menjelaskan bahwa dua tanduk setan tiada lain adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab satu di antara dua tanduk setan. Dua tanduk setan, Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Jadi demikian. Judul tulisannya dibuat sedemikian seram. Karena kita tahu bahwa tujuan mereka dengan gelar Wahabi ini adalah untuk membuat lari. Kalau enggak seram, tadi enggak lari manusia. Dan ini adalah satu hal yang wajar dari mereka. Membuat kata-kata yang menyeramkan agar manusia lari dari dakwah ini. Yang perlu kita kritisi di sini adalah judul tulisan tersebut. Karena sebagai seorang penulis, hendaknya memilihkan judul yang baik untuk tulisannya. Tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan akhlak, dan tidak berisi celaan terhadap para ulama. Ini etika-etika pemberian judul. Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah, dia menceritakan bahwasanya Ibnu Abdul Hakam pernah menulis sebuah buku bantahan terhadap Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan kitab berjudul Ar-Raddu 'ala Syafi'i fi ma khalafa fihi al-kitab wa sunnah. Ya, Ar-Raddu 'ala Syafi'i fi ma khalafa fihi al-kitab wa sunnah. Bantahan kepada Imam kepada Syafi'i dalam hal-hal yang dia bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kata Imam As-Subki berkomentar, judul tulisan ini sangat jelek. Saya katakan, kalau judul tersebut saja jelek, menurut Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, bagaimana dengan judul tulisan artikel ini? Ya, membongkar kedok Wahabi, satu dari dua tanduk setan. Tapi sekali lagi, janganlah kita heran dengan kata-kata yang mereka keluarkan. Karena hal itu sudah biasa mereka lakukan. Dahulu, di antara para penentang dakwah, ada yang lebih ngeri lagi daripada itu. Coba perhatikan ucapan salah seorang di antara mereka. Perkataan yang menurut saya sangat jorok sekali. Tapi kita nukil. Mukrahun ahu kala batal. Karena kita terpaksa. Saudaramu terpaksa, dia bukan seorang pemberani. Seorang penentang dakwah dia mengatakan, maaf, mungkin saja Syekh Abdul Wahab, jadi ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mungkin saja Syekh Abdul Wahab lengah ketika bersenggama dengan istrinya, sehingga didahului oleh setan yang sebenarnya bapak orang hina ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adakah ucapan yang lebih kotor daripada ini? Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Alangkah kotornya ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali ucapan yang dusta. Tetapi ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada semuanya untuk tidak emosi dengan tingkah laku mereka. Bahkan hendaknya kita menampakkan akhlak-akhlak yang mulia dan adab-adab yang indah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dahulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Yukhatibuni safihu bikulli kubhin, fa akrahu an akuna lahu mujiba." Seorang yang pandir, orang yang safi, orang yang bodoh mencercaku dengan kata-kata yang jelek, maka saya tidak ingin untuk menjawabnya. Yazidu safahatan fa azidu hilma. Kaudin zadahul ikhraqutina. Dia bertambah pandir, saya bertambah lembut. Seperti kayu wangi yang dibakar, malah menambah wangi. Baik. Kemudian, pada poin berikutnya, yaitu menghancurkan pondasi. Halaman 15. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibarat seperti seorang yang ingin membangun rumah, maka dia harus membangun rumahnya di atas pondasi-pondasi yang kuat. Kalau tidak, maka dia akan kejatuhan oleh atap rumahnya. Demikian juga seorang penulis, dia harus membangun tulisannya di atas argumen-argumen yang kuat. hujjah-hujjah yang valid. Kalau tidak, maka hal itu akan menjadi bumerang baginya, bencana baginya. Idza mal aslu ulfiya ghayra zakin fama tazku madad dahril furu'u. Kalau pondasi sesuatu tidak kuat, maka cabang pun tidak akan kuat selama-lamanya. Sungguh menakjubkanku ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala beliau mengatakan, diharuskan bagi seorang yang ingin menilai suatu ucapan, perbuatan atau golongan untuk berhati-hati dalam menukil dan tidak memastikan kecuali benar-benar terbukti. Tidak boleh mencukupkan diri hanya pada isu yang beredar, apalagi jika hal itu menjurus kepada celaan kepada seorang ulama. Ya, perhatikan di sini ucapan beliau, tidak boleh mencukupkan diri hanya pada isu yang beredar, apalagi jika hal itu menjurus kepada celaan kepada seorang ulama. Karena isu-isu yang beredar di masyarakat, belum tentu hal itu adalah jaminan kebenaran. Betapa banyak isu yang beredar, tetapi hanya isu belaka yang tiada kenyataannya. Nah, penulis artikel tersebut, dia telah terang-terangan mengabarkan kepada kita bahwa dirinya banyak mengambil rujukan tulisannya dari dua orang. Dan ini akan kita patahkan kuda-kudanya, dan ini penting ya ikhwan. Sebelum kita membantah seorang ahlul bidah atau orang yang menyeru kebatilan, patahkan terlebih dahulu kuda-kudanya. Sumber tulisan tersebut berputar pada dua orang. Yang pertama adalah dari kitab Mudzakirat Mr. Hemper. Pengakuan-pengakuan seorang mata-mata Inggris yang bernama Hemper. Ini satu sumbernya. Dan ini sungguh sangat lucu sekali. Seorang penulis kemudian menjadikan rujukan utamanya seorang kafir. Padahal para ulama bersepakat bahwa ucapan orang kafir tidak bisa diterima dalam hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, muslim tapi fasik, fatabayyanu, cek terlebih dahulu, jangan langsung diterima. Itu kalau orang muslim tapi fasik. Sedangkan kefasikan yang lebih besar adalah kekufuran. Jadi sangat lucu sekali kalau seorang muslim menjadikan ucapan orang kafir di dalam tulisannya, dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hal itu untuk sebagai dukungan, maka tidak menjadi masalah. Ya, sebagai dukungan, maka hal itu tidak menjadi masalah. Jadi Mr. Hemper atau Hemper adalah seorang kafir, sebagaimana pengakuan penulis artikel tersebut. Sehingga ucapannya tidak bisa diterima. Apalagi sebagian para peneliti tentang masalah ini mengatakan bahwasanya Hemper hanyalah manusia bayangan yang tidak ada kenyataannya, dibuat-buat saja. Ya. Ini sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti Mekah dan termasuk seorang kuburi tulen, pengagung kuburan, sufi tulen, dan dijuluki oleh sebagian ulama Syekhul Kadib, ya, pendusta, gembong pendusta. Oleh karena itu apabila kita membaca tulisan-tulisannya, maka sangat banyak sekali penyimpangan, kesesatan, dan kebohongan-kebohongan. Alangkah bagusnya ucapan Syekh Fauzan Sabik dalam kitabnya Al-Bayan wal-Isyhar, beliau mengatakan, Kutubu Dahlan kal-maitah. Kitab-kitab Dahlan itu seperti bangkai. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang terdesak. Sungguh para ulama, kata beliau, dari India, Mesir, Najd, dan lain-lain, mereka telah membongkar kedok Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan mengungkap kedustaan-kedustaannya. Dan seperti tadi saya katakan di muka, bahwa buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan sekarang ini banyak dijadikan sumber rujukan. Dia sangat berperan besar di dalam menyebarkan kebohongan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik melalui lisannya kepada para jemaah haji saat itu yang datang dari penjuru dunia, ataupun melalui kitab-kitabnya seperti Ad-Durar Ussaniyah, Firraddi Alal Wahhabiyah, atau Fitnatul Wahhabiyah, atau Kulasatul Kalam, dan kitab-kitab lainnya. Dengan kita mengetahui dua sumber utama yang dijadikan oleh penulis artikel tersebut, maka nyatalah bahwa dia memiliki kuda-kuda yang keropos. Karena kuda-kudanya adalah orang-orang yang tertolak kabarnya. Wa may yakunil ghurabu lahu dalila yamurru bihi ala jiyafil kilabi. Barang siapa yang burung gagak sebagai petunjuk jalannya, pasti dia akan mengantarkan jalan melewati bangkai-bangkai. Poin berikutnya adalah tentang sejarah singkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nama beliau adalah Syekh Muhammad, halaman 45. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Perhatikan ini namanya. Nama beliau adalah Muhammad. Namanya. Kemudian bin Abdul Wahhab, ini bapaknya. Bin Sulaiman, ini kakeknya. Jadi nama beliau adalah Muhammad. Saya katakan perhatikan, karena dengan mengetahui ini, bahwa nama beliau adalah Muhammad, dapat kita ketahui bahwa gelar yang diberikan oleh musuh-musuh, yaitu Wahhabi, sebenarnya adalah keliru. Karena kalau mereka mau jujur untuk menggelari dakwah ini kepada orang yang membuatnya, pendirinya, menurut mereka pendiri, maka kalau mereka mau jujur, namanya adalah Muhammadiyah. Nisbat kepada pendirinya yang bernama Muhammad. Tapi karena mereka melihat bahwa kalau diberi gelar dengan Muhammadiyah tidak melarikan manusia, maka mereka berganti menuju Wahhabiyah. Yang ini nanti kepada siapa akhirnya? Kepada bapaknya yang tidak ada sangkut pautnya. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Kalau penulis artikel mengatakan 1111, ini adalah suatu kekeliruan. Karena beliau taklid kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di Uyainah. Nama kotanya, desanya. Dalam lingkungan keluarga yang penuh pancaran ilmu, agama dan terhormat. Karena ayah dan kakeknya adalah ulama. Beliau belajar di kota Uyainah, ya, bersama ayahnya sendiri. Belajar fikih. Dan beliau telah hafal Al-Quran sebelum menginjak umur 10 tahun. Kalau di kitab saya tertulis 12 tahun itu keliru. Dibenarkan, yang benar sebelum menginjak umur 10 tahun. Jadi sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan sejak kecil, dia sangat rajin belajar. Membaca kitab-kitab ulama, menulis. Dan nampak darinya tanda-tanda kepintaran, kecerdasan. Sehingga ayahnya sendiri memuji dia. Sulaiman bin Abdul Wahhab, kakaknya, pernah menceritakan bahwasanya ayahnya sendiri pernah berfirasat baik kepada dirinya, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Katanya, kata ayahnya, saya banyak mengambil faedah dari anak saya Muhammad dalam masalah hukum. Dan ayahnya juga pernah menulis surat kepada salah seorang temannya memuji anaknya, menceritakan tentang kecerdasannya, hafalannya, dan menceritakan bahwasanya dia setelah umur 12 tahun sudah baligh dan langsung dijadikan sebagai imam salat karena sudah layak menjadi imam. dan langsung dinikahkan. Setelah balik umur 12 tahun langsung dinikahkan. Pernikahan dini. Umur 12 tahun langsung dinikahkan. Baik. Dari sini ikhwan dapat kita ketahui dua pembahasan. Yang pertama, bahwa ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Abdul Wahhab, berfirasat baik. Berbeda dengan tuduhan sebagian kalangan yang mengatakan bahwasanya ayahnya sendiri berfirasat bahwasanya dia membawa faham yang sesat. Bahkan saudaranya sendiri Sulaiman bin Abdul Wahhab ya, menentang dakwahnya. Kalau ayahnya berfirasat jelek, ini keliru. Telah kita bantah dengan pengakuan ayahnya sendiri. Kalau dikatakan kakaknya menentang dakwah beliau, benar. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, kakaknya, termasuk orang-orang yang menentang dakwah beliau. Bahkan menulis buku bantahan kepada beliau. Kita katakan secara adil, bahwasanya memang benar kakaknya menentang dakwahnya. Tetapi ada dua hal yang perlu diperhatikan sebagai jawaban. Yang pertama, adanya di antara keluarga kita yang menentang suatu dakwah bukanlah berarti bahwasanya dakwah itu adalah keliru. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara keluarganya yang menolak dakwah beliau? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka adalah kerabat-kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menolaknya. Nabi Ibrahim ditolak dakwahnya oleh ayahnya. Nabi Nuh ditolak oleh istri dan anak-anaknya. Jadi adanya keluarga kita yang menentang suatu dakwah bukan berarti itu adalah alasan bahwa dakwah tersebut adalah dakwah yang keliru. Karena yang menjadi patokan adalah dakwah tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Bukan karena keluarganya menerima atau tidak. Itu bukan suatu timbangan. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab memang pertamanya adalah termasuk menentang. Tetapi di akhirnya beliau menerima dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab. Menerima dakwah Tauhid. Oleh karenanya kalau orang-orang ahli kubur dari kalangan Syiah dan Sufi yang menyebarkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditentang oleh saudaranya sendiri, kita jawab dengan jawaban yang pertama, kemudian kita tambahkan bahwasanya beliau di akhirnya termasuk orang-orang yang menerima. Kenapa hal ini kemudian disembunyikan? Yang disebarkan hanya kedengkian saja. Ini termasuk pengkhianatan terhadap sejarah. Baik. Kemudian setelah beliau belajar kepada ayahnya di desanya sendiri, setelah itu sebagaimana kebiasaan para ulama, beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Beliau pergi setelah melakukan haji, pergi belajar kepada para ulama di kota Mekah. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Belajar di sana bersama Syekh Abdullah Asy-Syumari dan putranya Ibrahim Asy-Syumari. Dan belajar juga kepada Syekh Ahlul Hadis Muhammad Hayya As-Sindi. Cukup lama beliau belajar di Madinah. Setelah itu kembali ke desanya Uyainah untuk melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke Basrah. Kemudian beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Basrah dan belajar di Basrah dengan seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Karena beberapa sebab desakan para ahli orang penduduk Basrah saat itu, karena mereka tidak setuju dengan dakwah yang disebarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maka beliau pun harus diusir. Diusir dan beliau pulang dari Basrah dengan berjalan kaki. Di siang yang panas, beliau berjalan kaki. Sebenarnya beliau ingin melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke Syam, karena di sana kota-kota ilmu, kota para ulama. Tapi karena bekal beliau yang tipis, beliau kehabisan sehingga tidak bisa melanjutkannya. Dari sini ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, menunjukkan kepada kita semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Salah satunya yaitu dengan melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Kisah-kisah mereka begitu banyak. Ada di antara para ulama yang melakukan perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis. Seperti Jabir bin Abdullah atau Sa'id bin Musayyab dan sebagainya. Dikumpulkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Ar-Rihla fi Talabil Hadis. Siapa yang ingin membaca kisah-kisah mereka, perjalanan dalam menuntut ilmu, silakan membaca kitab tersebut. Dan ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Termasuk yaitu melakukan perjalanan untuk menghadiri negeri-negeri ilmu, kota-kota ilmu. Faedah yang kedua, dengan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa tulisan sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melakukan perjalanan ke India atau Syam, Baghdad, Kurdistan dan selainnya, ini adalah ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya dan membutuhkan bukti yang otentik. Baik. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab banyak sekali menulis karangan. Di antara kitab-kitabnya yang masyhur, yang populer adalah Kitab At-Tauhid Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang pertama. Kemudian juga beliau menulis kitab Kashfu Syubhat At-Tauhid. Membongkar syubhat-syubhat dalam At-Tauhid. Kemudian beliau juga menulis kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama. Ya. Tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur nanti. Kemudian termasuk karangannya juga adalah Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau melakukan perjuangan dalam dakwah yang cukup panjang, bekerja sama dengan Raja Su'ud waktu itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya pada akhir bulan Syawal pada tahun 1206 Hijriah. Ini wafatnya, yaitu akhir Syawal tahun 1206. Dan ini perlu kita garis tebali. Wafat beliau tahun 1206. Kenapa saya katakan perlu digaris bawahi atau garis tebali? Hal yang menunjukkan kepada kita nanti bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa seperti Syekhul Islam Taimiyah atau Ibnul Qayyim dimasukkan dalam Wahhabi, ini adalah satu kekeliruan sejarah. Karena seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tahun berapa beliau meninggal? 728. Meninggal 728. Sedang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal 1206. Berarti kenal enggak itu? Enggak kenal. Lantas bagaimana Syekh Muhammad Ibn Taimiyah dikatakan sebagai Wahhabi? Atau Ibnul Qayyim sebagai Wahhabi? Ini adalah satu kekeliruan di dalam nisbat. Taib. Pembahasan selanjutnya, hakikat dakwah Wahhabi. Halaman 75. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Gelar Wahhabi sebenarnya bukan dari para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tetapi gelar tersebut dicetuskan oleh musuh-musuh beliau sendiri. Baik karena politik saat itu, seperti Turkiya, atau orang-orang yang memang tidak sepaham dengan dakwah beliau. Seperti Syiah, atau Sufi, yang mereka memang tidak sepaham dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberantas kesyirikan, mereka mengagumi kesyirikan. Nah, gelar ini pun, gelar Wahabi ini pun, kalau kita mau kritis, dia salah dari tiga hal. Yang pertama dari segi bahasa, sebagaimana kita sindir. Nisbat Wahabi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari segi bahasa keliru. Karena nisbatnya ternyata bukan kepada pendirinya menurut mereka. Karena nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti kalau memang jujur, maka gelar yang benar, nisbat yang benar adalah Muhammadiyah. Tapi mereka tidak. Mereka mengatakan Wahhabi. Nisbat kepada ayahnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Ternyata Wahhabi malah nisbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Wahhab adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemauan para musuh untuk menjadikan dakwah yang benar ini sebagai suatu aliran yang menyeramkan, tapi pada dasarnya adalah kemuliaan bagi dakwah ini. Karena ternyata dakwah ini nisbatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari segi sejarah. Berekor dari kesalahan pertama, maka muncullah kesalahan yang kedua, yaitu penyelewengan dari sejarah. Kita lihat banyak para ahli sejarah yang akhirnya menyandarkan dakwah ini kepada ayahnya beliau, bukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Perhatikan misalkan dalam kitab Dairatul Ma'arif juz yang ke-10, dia mengatakan, yang ditulis oleh Farij Wajdi, seorang tokoh, dia mengatakan Wahhabiyah adalah sekelompok muslim yang mengikut seorang bernama Abdul Wahhab di Arab. Abdul Wahhab, yaitu ayahnya. Bahkan dalam kitab Al-Alam yang ditulis oleh para doktor Amerika dari berbagai bidang, filsafat, sastra, dan sejarah, mereka mendefinisikan Wahhabi sebagai berikut. Mereka adalah kelompok kaum muslimin di Jazirah Arab yang mengikuti ajaran Abdul Wahhab. Jadi mereka semuanya menyandarkan kepada ayahnya. Padahal ayahnya tidak memiliki andil dalam dakwah ini. Yang ketiga, dari segi fakta. Kesalahan ini pun sangat nyata. Sebab dakwah Wahhabi ini bukan seperti yang mereka gambarkan. Tapi dakwah ini adalah dakwah yang mengajak kepada umat manusia kepada Islam yang murni. Sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Bukan dakwah yang baru, bukan aliran yang baru, bukan agama yang baru lahir, tidak. Menakjubkanku ucapan Raja Abdul Aziz dalam khutbahnya di Mekah pada bulan Dzulhijjah tahun 1347. Dia mengatakan, mereka menjuluki kami Wahhabi, dan madhab kami adalah Wahhabi sebagai madhab tertentu. Maka ini adalah kesalahan fatal akibat kabar bohong yang disesuskan oleh sebagian kalangan yang memiliki niat jahat. Kami bukanlah pemilik madhab yang baru atau akidah baru. Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah membawa ajaran baru. Akidah kami adalah akidah salafus saleh yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana pemahaman salafus saleh, kami menghormati para imam 4. Tidak ada bedanya bagi kami antara Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Semuanya sangat terhormat dalam pandangan kami. Inilah akidah yang diemban oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah akidah kami. Sebuah akidah yang dibangun di atas tauhid yang murni dari segala noda-noda bid'ah. Akidah tauhid inilah yang kami dakwahkan dan dapat menyelamatkan diri kita semuanya. Jadi dakwah Wahhabi sebenarnya adalah dakwah yang mengajak manusia kepada Islam yang murni. Ma kana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat hari ini. Nabi mengatakan hari ini karena pada hari itulah Islam yang murni. Adapun Islam yang datang setelah zaman sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Di sana ada campuran-campuran, noda-noda yang sebenarnya bukan dari ajaran Islam, tapi dimasukkan kepada Islam. Baik. Kalau ada yang bertanya, ada apa di balik gelar Wahabi? Tujuan di balik gelar Wahabi sangat jelas, yaitu melarikan manusia dari dakwah yang benar. Oleh karenanya, setiap kali ada seorang yang mendakwahkan dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan, dia konsekuen melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dicap sebagai awas, itu Wahabi. Ya. Baik. Oleh karenanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hal itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang aneh. Seperti itulah kebiasaan mereka, memberikan gelar-gelar untuk melarikan manusia dari kebenaran. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai tukang sihir, orang yang gila, penyair dan sebagainya. Oleh karenanya hendaknya kita tegar dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini dan tidak terpengaruh dengan desas-desus isu-isu yang tidak mengenakkan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amruah." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegar di atas sunnah, di atas agama, tidak memadzaratkan mereka orang yang mencela mereka, tidak memadzaratkan mereka orang yang menyelisihi mereka sampai kiamat tiba. Baik. Namun ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apapun kemauan musuh dengan gelar Wahabi, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Sekarang ini Wahabi telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol bagi setiap orang yang berpegang teguh kepada agama yang murni. Setiap orang yang bertauhid, setiap orang yang melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan simbol Wahabi. Tapi enggak usah sedih ketika kita digelari Wahabi. Sekalipun secara tadi kita katakan secara bahasa dan secara sejarah keliru, tapi enggak usah sedih. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan gelar tersebut sekarang sebagai simbol bagi orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bagusnya ucapan Syekh Mula Ali Imran tatkala dia mengatakan, "In kana tabi'u Ahmadin mutawahhiba fa anal mukirru bi annani wahhabi." Jika pengikut Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Wahabi, maka saya mengakui bahwa saya adalah seorang Wahabi. Baik. Poin selanjutnya, akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, halaman 83. Seorang yang mempelajari buku-buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala secara jujur dan secara adil dengan niat untuk mencari kebenaran, saya yakin bahwasanya dia akan menilai bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bukanlah dakwah yang baru, tetapi dakwah yang mengajak umat untuk kembali kepada Islam yang murni berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi. Hal ini telah diakui oleh para ulama yang meneliti masalah ini, yang hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang hidup sesudah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau bahkan oleh musuh-musuh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sendiri. Seperti seorang orientalis pernah mengatakan, sewajibnya bagi orang yang ingin menghakimi tragedi-tragedi Islam untuk menilai Wahabi sebagai pembela agama Islam seperti yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Tujuan Wahabi adalah mengembalikan Islam sebagaimana aslinya dan dalam kitab Dairatul Ma'arif dikatakan Wahabi adalah nama sebuah gerakan dakwah yang berupaya menjernihkan Wahabiyun mengikuti ajaran-ajaran Rasul saja dan meninggalkan selainnya. Musuh-musuh Wahabi, mereka adalah musuh-musuh Islam yang sebenarnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menerangkan akidahnya secara jelas di dalam suratnya yang beliau layangkan kepada penduduk Qasim. Penduduk Qasim pernah menanyakan tentang akidah beliau karena banyak isu-isu desas-desus waktu itu, sehingga mereka tatabut. Ya, tatabut ngecek tentang berita-berita tersebut. Dan ini satu hal yang bagus sekali. Yaitu hendaknya kita tidak langsung menerima kabar burung terhadap isu-isu yang beredar. Hendaknya kita mengecek terlebih dahulu. Betapa banyak orang-orang yang dahulu benci terhadap dakwah Wahabi karena kejahilan, setelah dia mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan adil dan dengan niat mencari kebenaran, akhirnya mereka mengakui bahwasanya dakwah ini adalah dakwah yang benar. Saya ingin menceritakan dua kejadian. Yang pertama, Syekh Muhammad Rasyid Ridho rahimahullah taala, dia mengatakan, pada masa kecilku aku pernah mendengar yang namanya Wahabi, bahwasanya Wahabi adalah aliran yang keras, mengkafirkan kaum muslimin dan sebagainya. Saya tidak membaca buku-buku mereka secara langsung. Saya baru membaca buku mereka setelah saya hijrah ke Mesir. Setelah saya membaca buku-buku mereka, saya yakin bahwa mereka lah orang-orang yang di atas hidayah. Dan orang-orang yang mencela mereka, mereka tidak memiliki hujah kecuali dua. Yang pertama adalah dusta. Dalil-dalilnya adalah kebohongan-kebohongan, berita-berita dusta. Yang kedua, mereka memiliki dalil tetapi salah penempatan. Dalilnya benar tapi memasangnya ini yang keliru. Dan ini nanti akan terungkap seperti hadis-hadis tentang Khawarij dipasang kepada Wahabi. Dalilnya benar, sahih, tapi memasangnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ini yang suatu yang keliru. Ada juga cerita-cerita dusta, dan ini yang pertama. Jadi hujah mereka berputar pada dua. Yang pertama adalah dalil-dalil yang palsu, yang dusta. Yang kedua, benar dalilnya, sahih, tapi penempatannya yang keliru. Jadi di sini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pengakuan dari Syekh Muhammad Rasyid Ridho, bahwasanya dia mendapatkan hidayah dan mengakui kebenaran dakwah Wahabi dengan mencari kebenaran. Oleh karenanya, kepada orang-orang yang mencela dakwah Wahabi dan kepada orang-orang yang menghina dakwah Wahabi atau menyesatkan dakwah Wahabi, kita katakan kepada mereka, ikhlaskan niat antum di dalam mencari kebenaran. Dan bacalah buku-buku para ulama, ya, Syekh Muhammad Abdul Wahhab dan para pengikutnya secara adil dan niat mencari kebenaran. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kisah yang kedua yang ingin saya ceritakan di sini adalah kisah yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dalam fatwanya. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang Najd yang pergi ke India. Orang tersebut bernama Abdurrahman. Dia pergi ke India. Ke India dia masuk masjid. Ternyata ustadznya, masya Allah, selalu mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan melaknat dan mengkafirkannya. Dalam setiap majelisnya yang dibicarakan adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Enggak pernah luput itu. Nah, orang tersebut cari cara, bagaimana cara untuk mendakwainya. Karena dia tahu kebanyakan orang-orang yang anti Wahabi biasanya adalah orang-orang yang jahil. Baik. Akhirnya dia pergi ke sebuah toko mencari kitab. karyangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketemulah kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqu wa hiya lil-labi. Kemudian sampai di sana disobek sampulnya. Kemudian dia mengatakan kepada ustaz tersebut, "Ustaz, Ustaz kan mengerti tentang bahasa Arab, ya. Ini ada saya punya sebuah buku. Saya enggak tahu isinya bagus apa enggak. Tolong ustaz baca, nanti besok kabari saya tentang isi buku ini bagus apa enggak. Saya minta nasihatnya untuk bisa dibaca atau tidak." Dibaca. Seminggu belum cukup, dibaca terus. Kemudian ditanya, apa hasilnya? Dia mengatakan, buku ini bagus, Masya Allah. Isinya Quran, hadis, kemudian faedah-faedah dari Al-Quran dan hadis. Siapa pengarangnya? Dijawab, ini saya punya sampulnya ini kemarin jatuh. Ternyata siapa? Penulisnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Hah? Ini penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab, yang biasanya saya celah, yang biasanya saya laknat, yang biasanya saya kafirkan. Ternyata seperti ini dakwahnya. Quran, sunnah, hadis. Subhanallah. Kemudian beliau, orang tersebut istighfar dan selalu setelah itu mendoakan kebaikan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dalam sholatnya, dalam pengajiannya, yang dulunya melaknat diganti dengan doa. Kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Artinya, bagi orang-orang yang mau insaf, orang-orang yang mau adil, mencari kebenaran, kalau dia mau membaca buku-buku beliau, insya Allah, dia akan mengakui bahwa dakwah ini bukan dakwah yang baru seperti dugaan mereka, tapi dakwah ini adalah dakwah yang mengajak kepada Islam yang murni. Baik. Demikian mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.